Hajab yang dimaksud seperti telah kita sebutkan adalah terhalanginya ahli waris oleh ahli waris yang lain. Ini yang dimaksud dalam bab yang ke-9. Dan sudah kita bahas juga bahwasanya al-hajbu nawa'an. Al-hajab ada 2 macam. Yang pertama yaitu hajbul hirman, dan yang kedua adalah hajbu nuqsan. Terhalanginya ahli waris secara keseluruhan dari warisan, artinya dia tidak mendapat sedikit pun dari harta. Ini namanya hajbu mada al-hirman. Adapun hajbun nuqsan adalah terhalanginya ahli waris dari bagian yang besar, ya. Dia hanya mendapatkan sesuatu yang apa, lebih kecil, berkurang. Ini namanya hajbu nuqsan. Sudah kita bahas juga bahwasanya ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajab hirman. Ada 6 ahli waris, yaitu al-ibn, kemudian al-ab, al-um, bint, zauj, dan zaujah. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan apa? Istri. Haula, mereka itu 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajab apa? Hirman. Jadi kalau ada kasus, ya, 6 orang itu mesti dapat. Pasti dapat, ya. Kecuali kalau dia memiliki sifat yang dengan sifat itu dia terhalangi. Ini pembahasan mawani' apa? Al-irth. Adapun 19 ahli waris yang lain, karena ahli waris semuanya berapa? 25 dikurang 6, ya, menjadi berapa? 19. 19 ahli waris yang lain itu mungkin terhalangi dengan hajbul hirman. Dan itu yang ada pada tabel, yang ada pada buku, antum bisa baca. Nah, tidak kita baca seluruhnya. Ya. Nah, dan kita sudah masuk kepada jenis hajib yang kedua, yaitu hajbu mada nuqsan. Hajbu nuqsan. Di dalam kenyataan kasus-kasus waris, ya, hajbu nuqsan itu ada 7 jenis. Ada 7 jenis, 7 kasus atau 7 macam. Ya. 7 surah, ya. Sudah kita bahas 2, ikhwan. Yang pertama yaitu ahli waris terhalangi oleh ahli waris yang lain sehingga berpindah dari fardun yang besar kepada farud yang lebih apa? Kecil. Seperti contohnya kemarin, ya, ibu dari 1/3 karena ada anak dia mendapatkan berapa? 1/6. Atau suami dari 1/2 menjadi 1/4 karena ada farak, anaknya istri. Berpindah dari satu farak yang besar kepada fard yang lain yang lebih apa? Kecil. Ada nuqsan. Kemudian yang kedua adalah berpindahnya ahli waris dari satu taksib kepada taksib yang lain yang lebih kecil. Contoh kasus yang kemarin kita sebut adalah ya, bergesernya saudara perempuan seayah atau sekandung dari asobah ma'al ghair kepada asobah apa? Bil ghair. Kalau dia posisinya asobah ma'al ghair, dia lebih banyak dapatnya. Tapi kalau dia berposisi sebagai asobah bil ghair, dia jatahnya lebih apa? Sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena harus berbagi dengan siapa? Saudara kandung sekandung dia, dengan saudara sekandung atau saudara seayah. Berbagi. Dan berbaginya lidzakari mislu hadzil unsayai. Otomatis lebih sedikit. Bisa difahami ikhwan ya? Nah. Kita masuk kepada yang ketiga, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Yaitu al-hajib, ada ahli waris yang menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari fardun kepada taksib yang lebih sedikit. Tadinya dia mendapatkan dengan cara fardun, kemudian ada ahli waris yang menjadikan dia bergeser menjadi apa? Taksib. Ya. Dan ketika dia mendapatkan warisan dengan cara taksib lebih sedikit daripada ketika dia mendapatkan dengan cara mada fardun. Ya. Misalnya bergesernya jatah waris setengah dari para pemiliknya kepada asobah bil ghair. Kasusnya tentunya ada pada bintun atau bintul ibn atau pada ukhtun syaqiqah atau pada ukhtun apa? Di'ab. Contohnya seperti ini ikhwan. Ya. Saya mati meninggalkan bintun. Saya mati meninggalkan seorang anak perempuan. Taib wal ab, misal. Bintun wal ab. Taib. Bint. Dia mendapatkan berapa ikhwan? Setengah. Karena dia sendiri. Dan tidak ada apa? Ya. Asobah bersamanya. Afwan, mu'assib bersamanya. Tidak ada mu'assib bersamanya. Bintun mendapatkan setengah. Adapun al-ab, dia mendapatkan as-sudus, seperenam dan juga sekaligus sebagai apa? Asobah. Nah, jadi kalau harta itu sebanyak ya, 6, ya, 6 juta rupiah, maka ayah mendapatkan 1, ya, ayahnya mayit, kemudian anak perempuan setengah, berapa? 3 juta. Sisa 2 juta diberikan kepada siapa? Ayah. Asyahid anak perempuan mendapat berapa? 3 juta. Fardhon. Setengah. Tetapi ketika ada anak laki-laki dalam kasus itu. Ada anak laki-laki. Maka bintun tidak mendapatkan dengan cara taksib. Afwan. Tidak mendapatkan dengan cara apa? Fardhon. Tetapi mendapatkan dengan cara apa? Taksib menjadi asobah bersama siapa? Ibn Affan. Bersama dengan Ibn. Jadi kasusnya seorang mati, saya mati meninggalkan ayah, kemudian anak perempuan, bintun, dan anak apa? Laki-laki. Ayah mendapatkan seperenam, ya. Bintun dan Ibn, ini mereka apa namanya? Asobah. Ya, asobah. Jadi kalau harta itu sebanyak 6, ya, 6 juta rupiah untuk ayah 1 juta rupiah. Kemudian sisa berapa? 5. Nah, 5 ini dibagikan untuk 2 orang ini. Nanti dibagi lidzakari mitslu hadzil unsayain. Ya. Jatahnya lebih sedikit. Ya. Tidak mungkin mendapatkan 3 juta, tidak mungkin. Ya. Faham ikhwan ya? Syahid intinya di sini kasus ya seorang ahli waris yang berhak mendapatkan setengah secara fardhon dengan sebab ada mu'asibnya, dia menjadi asoba bil ghair, ya, mendapatkan warisan dengan cara ta'sib, mendapat lebih apa? Sedikit. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, yang keempat mungkin ada yang bundet di sini ya, ada yang pusing, labas, nggak masalah. Daripada nanti jam 1 lebih pusing lagi. Sekarang pusingnya lebih ringan. Baik, yang keempat, ahli waris ya tergeser dari ta'sib menuju fard. Kalau tadi fard menuju ta'sib, sekarang ta'sib menuju apa? Fard. Kalau dia dengan cara asobah, dengan menjadi asobah, ta'sib, menjadi ahli waris dengan cara ta'sib, itu dapat banyak. Tapi ketika muncul ada hajib ya, yang menghalangi, dia bergeser menjadi apa? Ahli waris dengan cara fardun. Namun lebih apa? Lebih sedikit. Contoh ya kawan. Ayah itu kalau tidak ada anak, di asobah dapatnya banyak. Tapi kalau ada anak, geser dari asobah menjadi apa? Fardun. Ya. Misal saya mati ya, istri saya mengandung, ada janin. Dan ayah, saya mati meninggalkan ayah dan istri. Ada janin umur 1 bulan, Allahu a'lam hidup atau tidak ya, lanjut atau tidak, keguguran atau jadi, Allahu a'lam. Yang jelas saya mati. Nah, paham ya? Kalau kasusnya adalah seorang mati meninggalkan ayah dan istri, maka istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak, ya kan? Ayah mendapatkan berapa? Sisa. Kalau harta saya 40 juta ya. Berarti untuk istri 1/4-nya itu berapa? 10 juta. Ya kan? Untuk ayah berapa berarti? Sisanya 30 juta. Ya. Banyak kan? Ya. Tapi ini sang ayah ketar-ketir, tahu ketar-ketir ya? Tahu ketar-ketir. Ah, ini dari Sorong tahu. Tahu ketar-ketir. Bukan muter, kalau muter itu kipiran. Ketar-ketir itu khawatir. Khawatir. Ini kan sang istri mayit ya. Ada janin 1 bulannya ditunggu sampai lahir. Karena ada anak ya, misalnya lahir anak laki-laki. Maka sang ayah ini tidak mendapatkan dengan cara apa? Ta'sib lagi. Namun dengan cara apa? Fardun, ada jatah tertentu. Nah. Taib, yaitu 1/6. Seperti disebutkan dalam ayat. Ya. Wali abawaihi likulli wahidi minhumas sudusu. Dan bagi ayah dan ibu mendapatkan 1/6. Kapan itu? Ingka nalahu mada waladun. Dari harta yang ditinggalkan dia mendapatkan 1/6 jika mayit punya apa? Anak. Nah, sekarang kan tadi proses ini belum punya anak. Begitu lahir laki-laki, maka ayah tidak lagi mendapatkan dengan cara ta'sib, namun dengan cara apa? Farud. Mendapatkan 1/6-nya. Ya, 1/6-nya. Lebih sedikit. Wabillahi taufiq. Ini yang keempat ikhwan ya. Menghalangi ahli waris ya. Ada ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain sehingga menggesernya dari ta'sib kepada fard. Ta'sib kepada fardun. Naam. Yang kelima ikhwatil kiram, seorang berkurang jatah warisannya karena berserikatnya beberapa ahli waris dalam fard tertentu. dalam fard tertentu. Ya, misal istri satu atau dua atau tiga atau empat sama-sama, walaupun istrinya empat tetap seperempat kalau tidak punya anak. Ya. Istri satu juga seperempat kalau tidak punya anak. Begitu ya iPhone-nya. Ya. Saya mati ya, ada istri. Ya. Taib. Saya tidak punya anak, maka istri saya satu mendapatkan berapa? Seperempat. Harta saya 40 juta tadi, maka untuk satu istri ya seperempatnya berapa? 10 juta. Ya, sisanya untuk ayah tadi kan ada ayah. Istri seperempat. Itu 10 juta. Kalau istri saya dua, dua istri juga tetap seperempat. Ya, 10 juta tapi bukan untuk satu orang, untuk berapa? Dua orang. Jadi berapa? 5 jutaan. Paham ya, Fon, ya? Istri saya empat, berarti 10 juta itu untuk berempat masing-masingnya 2.500.000. Ya. Paham ya, Fon, ya? Berserikat dalam fardun, berserikat. Yang namanya dibagi empat ya otomatis lebih sedikit. Ya. Nah. Demikian pula nenek. Nenek kalau sendiri 1/6, nenek dua orang juga 1/6, sama. Iya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Yang keenam, yang keenam, berserikat dalam taksib. Ya. Berserikat dalam taksib. Jadi asobah tapi bareng-bareng. Saya mati punya anak laki-laki satu, hanya satu saja anak laki-laki, maka dia menjadi pewaris tunggal. Dia mengambil semua harta saya, anak laki-laki. Saya punya 1 miliar, ya untuk dia 1 miliar. Tapi kalau anak laki-laki saya dua, maka 1 miliar itu dibagi berapa? Dua. Jadi 1/2 miliaran. Faham ikhwan ya? Berkurangnya karena apa? Karena berserikat di dalam taksib. Berserikat dalam apa? Taksib. Nah, dan yang terakhir as-surah al-akhirah, ya, surah al-akhirah adalah ya, ahli waris, ya, yang mereka mendapatkan warisan, semuanya dapat warisan, semuanya mendapatkan apa namanya jatah, ya. Namun terjadi aul, terjadi aul. Ini ada pembahasan khusus nanti, ya, yaitu pada bab yang keberapa, ikhwan? Yang ke-12, ya. Aul dan rod, ada bab khusus pembahasan aul dan apa? Rod. Nah, intinya adalah kasus aul gambarannya ashabul furud banyak sekali, ashabul furud, ashabul furud, ashabul furud banyak sekali, dan semuanya dapat. Karena semuanya dapat maka ya sampai apa namanya terjadi pailit, pailit ya, jatahnya 1/4 misalnya, namun nyatanya ketika dapat uang itu tidak mencapai 1/4 dari harta apa? Waris. Jatahnya 1/6, namun kalau dihitung ternyata kurang dari apa? 1/6. Ini kasus apa? Aul. Ya. Yani saling berserikat dalam masalah aul, di mana masing-masingnya mendapatkan jatah yang lebih sedikit dengan sebab banyaknya ashabul furud yang berkumpul. Banyaknya ashabul furud yang berkumpul. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Bismillah. Contohnya nunggu saja sampai apa? Aul. Bahasan aul agar tidak pusing. Ya. Tidak pusing. Insyaallah antum faham di sini, ikhwan, ya. Antum jangan dibingungkan dengan apa? Ada 7 jenis ini. Intinya kalau antum memahami pembahasan-pembahasan sebelumnya, kalau antum faham, antum hitung, ketemu salah satu surah dari apa? 7 ini. Ya. Fard, berpindah pada fard yang lain yang lebih kecil. Taksib, berpindah pada taksib yang lain yang lebih apa? Kecil. Kemudian fard berpindah pada taksib. Taksib berpindah pada apa? Fard, ya. Berserikat dalam fardun tertentu, berserikat dalam taksib, dan yang ketujuh adalah apa? Aul. Ya. Mudah ya, kawan. Ya. Fard ke fard, taksib ke taksib, ya. Kemudian fard ke taksib, taksib ke fard, kemudian berserikat dalam fard, berserikat dalam apa? Taksib, kemudian berserikat dalam kasus apa? Aul. Nah, 7 surah ini, ya. Disitulah akan terjadi apa? Hajbu an-nuqsan. Hajib apa? Nuqsan. Berkurangnya bagian yang dia dapatkan dengan sebab ada ahli waris yang lain. Yang menjadi sebab itu namanya hajib, ya, yang menjadikan dia terhalangi, ya. Kemudian yang terhalangi itu dia menderita hajib apa? Nuqsan. Menderita hajib apa? Nuqsan. Ya. Semoga bisa difahami, ya, bab yang ke-9 ini, ikhwan. Dan insyaallah diktat ini kalau antum baca ulang-ulang antum akan faham, ikhwan. Nah, insyaallah antum faham, antum baca lagi kalau belum faham, antum tanyakan kepada yang sudah faham, ya. Terus demikian, ikhwan. Ya. Sehingga akan mendapatkan faedah lebih insyaallah taala. Dan jangan mencukupkan dengan, ya, duduk di majelis saja. Nah, di majelis antum coba untuk memahami, setelah di majelis antum coba untuk apa? Baca ulang, ya, dan seterusnya. Antum berlatih, antum saling memberikan faedah satu dengan yang lain, dan banyak minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ini insyaallah taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.